Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat terus mendengarkan acara penyejuk hati ini melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita kaji masih ayat dari surah Al-Kahfi ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Artinya, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ayat ini menggambarkan dialog, masih berdialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Salah satu sebab perpisahan Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah Nabi Khidir membangun kembali tembok itu dengan sangat bagusnya, padahal rumah itu yang dilihat oleh Nabi Musa, yang dibangun oleh Nabi Khidir kembali, itu adalah tidak dapat memungkinkan lagi. Tapi disitulah hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Lagi-lagi jalannya juga tidak sesuai dengan logika kita. Memang kalau Allah ingin memberikan kita sebuah hikmah, kadang-kadang tidak masuk di logika kita. Begitulah, walaupun Nabi Musa alaihissalam itu sangat bagus dengan logika yang ia dapatkan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah Allah mengajarkan kepada kita agar kita mendapatkan hikmah dari cerita yang kita kaji dari surat Al-Kahfi ayat ke-82 ini. Apa kira-kira hikmah di sini? Pertama yang dapat kita ambil di sini adalah wa kanat abuhuma saliha. Di sini yang dapat kita ambil adalah kedua orang tua yang dari anak yatim itu tadi adalah orang yang soleh. Soliha di sini artinya memang betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketaatan inilah akan mendapatkan prioritas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu prioritasnya? Allah akan menjaga harta-harta anak-anaknya ini karena orang tuanya sudah meninggal. Allah ingin sampaikan hartanya itu ketika mereka itu sudah sampai dewasa kelak nanti. Rahmatan min rabbika, adalah sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah apabila kita meminta kepada Allah dengan kesalehan kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan menjaga itu semuanya. Maka kalau sudah Allah menjaga, kita tidak perlu merasakan gelisah lagi dalam hidup kita ini. Toh orang tuanya pada saat itu sudah meninggal pada cerita ini, tapi Allah ingin menyelamatkan, karena Allah mengatakan tahtahu kanzun lahuma, itu adalah bekal bagi mereka, harta kedua untuk kedua anak yatim tersebut. Itulah yang Allah berikan hikmah di dalam cerita tersebut yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini sudah ada narasumber kita akan bercerita nanti bagaimana mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah yang disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 82 ini disebutkan wa kana abuhuma sholiha, kedua orang tuanya soleh. Pada ayat 80 tentang pembunuhan disebutkan fakana abu abawahu mu'minaini, mu'minaini, beriman. Apa beda iman dan soleh? Kenapa kok penting kali disebutkan di sana beriman dan di sini soleh? Kenapa kok tidak sama saja disebutkan soliha, solihaini di ayat 80 dan di sini soliha, atau di ayat 80 disebut mu'minaini dan di sini sebut wa kana abuhuma mu'mina? Kenapa kok ada pemisahan, ada soleh dan ada mu'min? Kenapa di sana cocoknya dengan mukmin dan di sini cocoknya dengan soleh? Pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini merupakan satu kesatuan. Orang tua itu harus beriman dan harus soleh. Beriman itu keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada hari akhirat, keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, sehingga kita bahagia secara individu. Keimanan membahagiakan secara individu. Keimanan memproteksi diri kita dari kejahatan yang datangnya dari luar. Di antaranya, keimanan dapat mencegah kita dari pembunuhan yang dilakukan oleh anak, baik membunuh karakter kita sehingga kita berpindah agama dari Islam kepada kekafiran, atau merongrong jiwa kita dan raga kita karena dia hendak merebut harta warisan, atau dia merongrong jiwa dan raga kita karena dia ingin mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Maka mukmin, imannya orang tua membuat dia menjadi manusia yang bahagia dan terhindar dari malapetaka. Adapun soleh, soleh bahasa Arab Ustaz Fajrul paling paham ini, solaha artinya layak, muddah solahiyah artinya masa kadaluarsa. Jadi selama dia masih soleh, berarti dia masih layak untuk dikonsumsi. Orang yang soleh ini adalah orang yang layak hidup. Kenapa orang soleh ini disebut dengan orang yang layak hidup dalam bahasa Indonesia? Karena memang keberadaannya itu menyenangkan masyarakat, membahagiakan masyarakat. Dia tidak buat onar, keberadaannya menyelesaikan problematika umat. Itulah soleh. Jadi orang yang soleh ini lebih luas cakupannya daripada orang yang beriman. Orang yang beriman belum tentu soleh, tetapi soleh sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh ini tidak saja bahagia bagi dirinya, tapi juga sudah membahagiakan orang lain. Ketika dia dapat membahagiakan orang lain, maka garansinya pun tidak saja terhadap dirinya. Asuransi anak, asuransi cucu terdapat pada orang tua. tua yang soleh, terdapat pada ibu bapak yang layak pakai, terdapat pada orang tua yang dapat membahagiakan orang lain. Bila ingin anak kita dibahagiakan oleh orang lain, bahagiakanlah orang lain. Inilah yang disebut wa kana abuhuma sholiha. Pendengar yang dimuliakan Allah, garansi, asuransi anak kita yang paling penting adalah kesolehan ibu bapa, kesolehan orang tua. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iya. Dalam kesempatan ini kita bisa memberikan kesimpulan, yaitu apapun yang kita miliki di dunia ini, terutama anak, kalau kita bangun dengan kesolehan, maka anak itu akan selamat. Begitu juga kepada anak, apabila dia tidak menjadi orang yang soleh, dia akan merusak sistem sunnatullah yang sudah Allah gariskan. Maka hal itulah yang dapat menjadikan hidup mereka itu hancur, disebabkan melanggar sunnatullah. Mudah-mudahan kita dapat mengatur semua itu, sehingga kita mendapatkan naungan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjaga apa yang kita miliki. Amin, amin, rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang apa namanya? Kekurangan. Kurangan.